jalin lagu, lukisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara. Cinta kamu jalan lalu lukisan kamuku bagai insan dunia yang mengagungkan cinta.